Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad-din kulli ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama mari kita tidak lupa untuk senantiasa mensyukuri dan merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang berlimpah ruah, yang Allah Subhanahu wa taala katakan seandainya Bapak Ibu kita semuanya berusaha untuk mengkalkulasi total berapa nikmat yang kita terima, dipastikan Allah pasti enggak akan bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah pasti tidak akan bisa, karena saking banyaknya sekalian nikmat-nikmat yang kita terima. Kalau menghitung saja mboten saged, enggak bisa, apalagi kalau kita kemudian mesti mensyukuri secara totalitas nikmat yang kita terima. Padahal setiap nikmat itu menuntut kita untuk bersyukur. Saben-saben nikmat ingkang kita tampi iku nuntut kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Padahal kata nikmat yang tidak kita ketahui, maka bagaimana kita akan bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Sedangkan yang kita tahu saja kadang-kadang kata ingkang dereng sempat kita mensyukuri, yang kita syukuri dereng maksimal anginipun kita mensyukuri. Maka Rasulullah SAW sekalian anginipun didik kita sedaya, hendaknya kita ada di antara dua kondisi: merasa kita ini berlimpah ruah nikmat, nomor kali merasa kita ini bergelimang dengan kekurangan dan dosa. Niki terhimpun menipu sekalian maus afkar soba, afkar masa, zikir injang, zikir sonten. Niku wonten kalimat niku wonten teng sayyidul istighfar yang bunyinya diantaranya abu ulaka binikmatika alayya wa abu'u bindam bidampi. Ya Allah, saya mengakui limpahan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku juga mengakui ya Allah tentang dosa-dosa yang aku lakukan, sehingga merasa limpahan nikmat Allah yang sangat banyak, dan bersama itu merasa kekurangan bahkan dosa yang senantiasa kita banyak lakukan. Bapak sekalian, makanya di antara pendidikan ingkang dipun ajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap habis kita melaksanakan soal amal-amal taat niku, kita juga dituntunkan memperbanyak ngatah-ngatahkan istighfar. Sehingga istighfar itu bukan hanya dilakukan ketika kita melakukan dosa, tapi istighfar itu kita ucapkan terus-menerus sampai toh pada perkara setelah kita melakukan perbuatan taat. Gimana sih taat kok suruh istighfar? Ibar sholat, sholat niku maksiat napa taat? Taat. Ning Kanjeng Nabi nuntunaken bibar salat terus bacaanipun beripun astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Bukan karena salat kita maksiat, tapi seringnya salat-salat yang kita lakukan niku kita kedah menyadari sepenuhnya kata ingkang dereng kita lampahi kanthi sempurna. Salat niku tertuntut khusyuk. Terus menawi kita purun jujur saking takbir pertama ngantos salam niku kinten-kinten khusyukipun pinten persen? Niku sagedipun pirsani. Lah kekurangan-kekuranganipun kita kedah ngatang-ngataken istighfar. Kanjeng Nabi piyambak kemawon yang sudah berusaha untuk all out maksimal dalam mentaati Allah dari dakwah pertama di Mekah selama 13 tahun Kanjeng Nabi dikuyo-kuyo, dicaci maki, diumpat, digelari dengan gelar-gelar buruk, diintimidasi sampai mau dibunuh, kemudian diusir. Itu semuanya sangat menyedihkan dan Nabi semuanya tanggung dengan kerelaan hati. Sampai kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian jihad berpuluh-puluh kali. Sehingga Nabi telah berusaha untuk mentaati Allah dengan semua pengorbanan, waktu, tenaga, tetesan keringat, kehormatan juga direlakan untuk dicaci maki. Tapi begitu sampai pada puncak keberhasilan dakwah ngemeneko Fathul Makkah, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Allah Subhanahu wa taala paling perintah kepada Rasulullah SAW supaya selain memuji Allah, bertasbih, kemudian beristighfar. Bapak sekalian, maka senantiasa kita ketahipun itu mengiringi setiap amal-amal saya yang kita lampai ganti ngadah-ngadahkan istighfar untuk menyadarkan diri kita pilih kata kekurangan ingkang tasi kita lampai. Nomor kali bos kalian, pembahasan kita injang meniko temanipun apa? Ngih meraih keberkahan bulan Ramadhan utawi jangan rugi. Judul saking kula jangan rugi. Napa sih bos sekalian, prinsip tiang dagang niku napa? Untung ojo nganti rugi, niku prinsip kokoh. Bakbuk niku nggih dan sampun termasuk rugi niku. Bakbuk kesal tok niku. Sekalian yang ngapunten, kita ini dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala niku pedagang. Kita ini dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala niku pedagang. Kanjeng Nabi ugi ngendikaken kita ini seperti memang pedagang. Ayat ingkang kita waos kalau wau insyaallah surat ayat rakaat nomor kali surat nomor wau surat Saf. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kalau anda mau maka anda akan untung mutlak. Dalam bentuk apa? Diselamatkan Allah dari azab yang pedih. Sekalian Allah Subhanahu wa taala memanggil kanti awalan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang memang hatinya sampun terkondisi. Hatinya sudah betul-betul ada isinya, ngemeniko isi iman. Kenapa sih panggilan Allah niki sekilas mengingatkan kepada kita sekalian sepindah. Kita diingatkan wahai orang yang menyadari sepenuhnya bahwa dia telah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang khusus yaitu nikmat iman. Nikmat iman itu nikmat khusus. Nabi ngendikaken innallaha yu'ti dunya ila man ahabba wa man la yuhib. Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti dina illa man ahab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia itu kepada orang yang Allah cintai maupun kepada orang yang tidak Allah cintai. Nek soal kadunya niku Allah tum kepada siapapun, tiang mukmin, tiang kafir, tiang musyrik, tiang ahli tauhid, tiang munafik, ahli maksiat, tiang taat, sedaya Allah paringi tunjuk. Ada pejabat muslim yang taat, ada pejabat kafir yang ini ingkar. Yang Allah berikan jabatan kepada orang muslim, Allah juga berikan jabatan kepada orang kafir. Onten tiang muslim sugih, muslim taat sugih mlegedu, onten tiang kafir ahli maksiat bahkan penentang agama sugih mlegedu nggih onten. Memang dunia Allah bagi kepada siapapun. Sehingga ampun ngantos salah memandang dalam urusan dunia. Sebab kadang-kadang onten tiang ngrantes, napa ngrantes? Napa? Gresulo. Ngrantes piye aku iki wis salat, sering salat, salat kuwi tak kencangi, jamaah terus. Nek melarat iki lho, istiqomah. Melarate awet, melarat mboten kurang-kurang. Ngenes rumaos ngrantes. Kayak-kayaknya protes janjane Gusti Allah iki ngerti ratoyo. Nek aku sregep salat. Mas kalian Salat niku mboten pados pesugihan. Salat niku mboten sanes amalan kagem pados pesugihan. Nek ajeng sugih niku caranipun mboten salat. Mboten salat terus sugih. Mboten ngagem amalan salat. Terus kalian pembagian harta dunia, harta kepemimpinan, jabatan, ketenaran, ketampanan dan semisalnya niki termasuk bagian ujian saking Allah, tidak ada kaitannya cinta dan benci saking Allah Ta'ala. Terus kalian insyaallah sampun asring maos wonten surat juz amma, Allah mengatakan فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَقْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا. Allah mengatakan adapun manusia itu kalau dia diuji, idza mabtalahu, adapun manusia itu kalau diuji, diuji dengan apa? Satu, dengan nikmat yang beruntun, dia diberikan banyak nikmat. Apa komentarnya? Rabbi akraman, oh masya Allah, Rabbu memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Ning menawi Allah nyendetaken, Allah menyempitkan rezekinya, membatasi rezekinya, delalai buka toko yo ora payu-payu, usaha gagal-gagal, sehingga merasa disempitkan rezekinya, rumangsa rekoso anggenipun bangun usaha rezeki. Komentarnya Rabbi ahanan, oh masya Allah, Gusti Allah kaya lagi sengit geting sama saya, Allah menghinakan saya. Allah dikatakan sekalian kalau enggak kayak gitu wahai hambaku. Soal pemberian Allah berkaitan dengan nikmat-nikmat yang macam-macam dan Allah berikan orang atau Allah sendetkan rezekinya, itu urusannya bukan soal Allah memuliakan atau Allah menghinakan, tapi urusannya itu idza mabtalahu. Napa niku? Ujian. Tiang sugih diuji dengan hartanya yang berlimpah, tiang melarat diuji dengan kemiskinannya, dua-duanya ujian. Tiang ujian itu targetipun apa? Lulus. Aku sih ya wajar lah lulus wong ujianku fisika. Ujianku targetipun lulus. Mbok ujiane angel napa gampang, sing penting niku lulus. Diuji sugih pripun targetipun lulus, diuji marat ugi targetipun pripun lulus. Lulusipun tiang sugih ngimin syukuri nikmat, lulusipun tiang marat dia bersabar dengan kondisi yang Allah berikan. Sekalian, soal dunia ini adalah Allah bagi kepada siapapun. Nek nikmat agami wala yutidina illa man ahab, adapun nikmat agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ya ayuhalladzina amanu, itu mengingatkan para kita, wahai orang yang menyadari sepenuhnya bahwa dia telah menerima nikmat khusus dari Allah Ta'ala. Nomor kali mengingatkan sekalian, kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman? Sebab namung tiang-tiang mukmin yang dia akan merasa ngeh ketika dipanggil Allah Ta'ala. Yang nyambung diajak ngendikan kali Allah itu hanya orang yang hatinya memang sudah ada iman. Allah bicara tentang kampung akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang hari akhir, tentang azab kubur, tentang nikmat-nikmat Allah ceritakan. Orang yang beriman bisa meyakini sepenuhnya dan yakin itu nanti akan ada dan akan dia dapatkan. Nenek manaipun tesih kosong seking iman, niku komentaripun janjane ngomong apa to? Janjane ngomong apa to? Mboten nyambung. Dijak ngomong masalah alam barzah, masalah alam akhirat, masalah surga neraka, koyok-koyok oh, wis tau mlebu rono, iso cerita ndaki-ndaki. Niki pancen urusannya pun buatan pengalaman sampun nate mereka, nopun buatan nate mereka. Tapi urusannya hati Anda itu ada iman atau enggak. Kalau hati Anda memang ada keimanan kepada Allah yang memberitahukan tentang apa yang akan kita alami setelah kematian, sebagaimana Allah yang menciptakan kita, maka orang mukmin nyambung, diajak ngendikan kali Allah nyambung. Ning nek mboten nonton iman niku mboten nyambung blas, enggak akan nyambung. Diajak ngomong, ngah-ngoh. Ngah-ngoh ngertos kan? Ngah-ngoh. Mboten nyambung blas. Maka ketika Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, yang mukmin langsung pasang telinga, perhatikan baik-baik, ini pasti akan datang perintah atau larangan Allah yang Allah akan mengajak kita ngapain. Yang ketiga sekalian, yang bisa merasakan nikmatnya untuk diajak melaksanakan apa yang diserukan Allah, niku namung tiyang ingkang kagungan iman. Onten iman iku, iman ikut niku onten istilah halawatul iman, rasa manisnya iman. Ada rasa manisnya iman. Sekalian, iman iku identik kalih mahabbah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin itu sangat amat cintanya kepada Allah. Tiang niku nek kok kagungan raos cinta sedaya niku dados nikmat. Dados nikmat. Ning nek tiang niku wonten raos sengit, ada rasa benci, semuanya menjadi rekaos dan menjadi berat. Bapak ibu sekalian, seorang ayah yang punya kecintaan kepada anak, atau ibu-ibu yang punya kecintaan kepada anak, niku dari mulai merawat sejak lahir dengan semua rekasanipun, semua kesulitan yang dialami ketika merawat anak, itu akan menjadi sebuah bagian kenikmatan yang dia lalui, merasa nikmat merawat sang anak karena di sini ada kecintaan kepada sang anak. Seorang tua yang mencintai anak, kerja keras kayak apapun untuk kesenangan, untuk kemuliaan anak, maka orang tua akan merasa menikmati walaupun dia mesti kerja keras. Orang yang berhubung, ada orang yang ada kecintaan dengan seseorang, pertemuannya nek ngobrol niku betah napa grisenen. Karena dia menikmati. Orang-orang yang beriman yang dia hanya akan bisa menikmati apa yang akan diserukan oleh Allah Ta'ala. Surahipun Allah tengah niki, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kalau kalian mau, kalian akan untung mutlak, yaitu selamatnya Anda dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mas kalian, Kanjeng Nabi ngendikaken kullun nasi yaqtu fata'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia itu dia seperti pedagang yang setiap pagi keluar dalam rangka untuk menggelar barang dagangannya untuk transaksi jual beli. Hanya kalau manusia dia keluar dari kakak manusia, dia tiap hari berjualan, yang dia jual adalah dirinya. Fabai'un nafsahu, harta dagangannya adalah dirinya. Kemudian ada orang yang jual beli, famu'tikuha, dia untung mutlak sehingga bisa membebaskan dari kesulitan dan kesengsaraan. Ada orang yang famu'bikuha, dia sengsara, bangkrut, hancur, rugi. Mas kalian, pertanyaannya, dengan siapa kita berdagang kemudian untung mutlak, dan dengan siapa kita berdagang dan kita jatuh bangkrut? Singkatipun, berdagang yang membuat kita bangkrut itu dagang dengan syaitan. Dagang dengan syaitan artinya hari-hari kita hanya pindah dari hidup sia-sia, maksiat, haram ke haram, menyelisih agama. Orang yang hidupnya kayak gini, dia telah berdagang dengan syaitan. Sehingga di dunia ini hidupnya adalah hidup namun derek karipipun piyambak sakarep kuto. Ini adalah prinsip hidup orang yang mereka tidak mau terikat dengan agama Allah Ta'ala. Itu pun yang ngetakan, itu pun ilingakan sakarep kuto. Itu orang yang mereka hidupnya memang mengikor kepada hawa nafsu syaitonia. Sekalian, orang yang berdagang dengan syaitan di dunia, dia tidak akan mendapatkan keuntungan, yaitu keuntungan kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Selain dia kemudian sudah berhadapan dengan azab Allah, nanti syaitan akan berdiri di mimbar api. Setelah mereka itu dimasukkan ke neraka, syaitan akan pidato menyampaikan di hadapan mereka. Waqala syaitanu lamma qudiyal amru. Syaitan akan berdiri di mimbar api, kata Imam Hasan Al-Basri. Dia akan mengatakan kepada ahlu nar yang sudah difonis untuk mendapatkan azab, apa pidatonya syaitan? Innallaha wa'atakum wa'tal haq wa wa'adatukum fa'akhlabtukum. Satu, Allah wahai ahlu nar, Allah telah berjanji kepada kalian dan janji Allah itu hak, janji Allah benar. Saya juga telah berjanji kepada kalian, tapi janjiku aku selisihi. Satu, sehingga bagi orang yang selama ini mengikuti syaitan, niku tambah kecewa berat. Ternyata dia selama ini hanya tertipu oleh syaitan. Mila Allah SWT sampun wanti-wanti, sejak sekarang Allah tengdonya ini pun sampun wanti-wanti. Innallaha inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, janji Allah itu hak, janji Allah itu benar. Fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billail ghurur. Jangan sampai tertipu dunia, jangan sampai tertipu syaitan dalam meyakini janji Allah yang hak. Mas kalian, syaitan katakan, wahai manusia, wahai orang-orang yang telah ini difonis neraka, janji Allah itu benar, dan aku pun juga berjanji kepada kalian, tapi janjiku aku selisihi. Yang kedua, kata syaitan, wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajibtum li fala talumuni walumu anfusakum. Saya sesungguhnya enggak punya kuasa untuk menyesatkan kalian. Saya hanya bisa ngajak-ajak. Nek tiyang Jawa ngendikake namung glembuki. Glembuk, ngertos glembuk? Pripun glembuk? Glembuk ngerayu-ngerayu, hanya tawar-tawar, nawarkan presentasi. Ya pokoknya hanya ajak-ajak. Kok kamu ternyata ikut? Kok kamu tertarik dan ikut? Maka jangan cela saya, celalah diri kamu sendiri. Merkali. Yang ketiga, kata syaitan, sesungguhnya Inni kafartu bima asraktumuni min qablu. Saya ini sesungguhnya sudah mengingkari kesyirikan kalian kepadaku sejak zaman dulu, tapi karena tugas saya itu ingin menyesatkan manusia. Syaitan sendiri sungguhnya mengakui kalau apa yang dia lakukan kepada manusia adalah perbuatan yang nanti berisiko di hadapan Allah, dan itu adalah perbuatan salah. Tapi memang syaitan tugasnya di dunia, dia sudah sumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Fabi izzatik la ukhwiyanahum ajmain, ya Allah demi kemuliaanmu akan aku sesatkan semua anak Adam. Sekalian, niki orang yang berjual dengan syaitan. Yang kedua, orang yang berjual beli dengan Allah Ta'ala, ini yang akan untung. Sekalian, nek kita niku dol tinuku jual beli dengan manusia di dunia ini, kinten-tenten penjengan badi mendek untung binten. Jual beli layaknya di dunia, untungnya berapa sih yang kita dapatkan? Biasanya pun kalau grosiran ya kira-kira 10%, 5%, 10% pun kata. Nek nyecer yang teningkang 20%, 30%, 40%, 50%, nek rotok tegel nggih. Tegel maling nggih 100%. Itu orang ngambil keuntungan dari perdagangan dunia. Saniki kita jual beli dengan Allah itu yang kita jual apa? Yang kita jual al-baqiyatus salihat, semua bentuk amal saleh itu adalah aset perdagangan kita kepada Allah Ta'ala. Aset perdagangan kita kepada Allah Ta'ala yang kemudian nanti Allah yang akan membeli. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah akan membeli jiwa dan harta orang mukmin. Semua yang dilakukan oleh mukmin, tetesan keringatnya, waktu yang dilalui, apa-apa yang telah dia lakukan, yang semua anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah, termasuk harta yang dia keluarkan di jalan Allah, itu aset yang akan dibeli oleh Allah Ta'ala. Pinten Allah badhe paring keuntungan kepada kita. Berapa keuntungan yang Allah tawarkan kepada kita? Allah niku bukan pembeli yang pelit, yang kalau kita nawarkan tersih ditawar-tawar. Ini Allah siap membeli bahkan dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Innallaha kataba al-hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dhalik. Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskan. Kemudian di antara penjelasan Allah Subhanahu wa taala, man hamma bil hasanati, barang siapa yang dia punya niat berbuat baik, kemudian fa'amila biha, lalu dia mengamalkan niat baiknya itu, berapa yang akan Allah berikan? Asyrah 10 ila sab'imi atim bi'fin, sampai 700 kali lipat, ila af'afin kathirah, sampai lipatan yang tidak terhingga. Sekalian, ini keuntungan yang Allah tawarkan kepada orang mukmin yang mau berjual beli kepada Allah Ta'ala. Berkatilah sekalian, pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabat, betul-betul mereka terdidik pedagang-pedagang akhirat. Ciri pedagang akhirat itu Allah mengatakan tentang ayat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Pedagang akhir itu kayak apa sih? pedagang akhirat itu di dunia ini boleh jadi konglomerat, boleh jadi pejabat, dia punya kesibukan dunia, dia punya aktivitas jual beli, dia bertransaksi, dia melakukan kegiatan-kegiatan hidup di dunia. Tapi kata Allah, semua aktivitas kehidupan dia di dunia, transaksi dia, jual beli dia, perdagangan dia, tidak sedikit pun melupakan kepada Allah, tidak melupakan dia dari salat, tidak melupakan dia dari zakat. Hatinya selalu diwarnai dengan rasa takut kepada Allah, seandainya dia yaitu tidak punya bekal, nanti dia akan menghadapi hari yang matanya terbelalak, yang hatinya bergejolak. Sekalian, itu pedagang akhirat di dunia tampilannya kayak naten. Boleh dia saudagar besar, boleh dia jenderal, boleh dia menteri, boleh dia presiden, boleh dia konglomerat. Tapi tugas pokok dia adalah, saya seorang muslim, saya hamba Allah, saya akan memasuki kampung akhirat, sehingga apapun yang dia miliki dari dunianya itu adalah aset yang untuk dia pakai berdagang kepada Allah Ta'ala. Sekalian, ini pedagang-pedagang dunia. Milang yang ngapunten, di antara profil-profil pedagang dunia, seperti diantaranya contoh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan niku nate mbeto dagangan di atas 1000 unta. Untanipun 1000, setiap unta membawa barang dagangan yang sedang dibawa dari negeri seberang, karena Utsman itu termasuk saudagar besar, konglomerat. Utsman 1000 unta yang dibawa dan di atasnya ada barang dagangan. Sewu unta niku nek dijejer teng mriki dawanipun pinten? Sewu unta diparkir saking Al Hikmah ngetan terus ngeten kinten-ten dugi kalurang mboten niku. Langkung. Bapak sekalian, kata Utsman, ini saya jual kepada Allah semua, tengkulak yang siap untuk membeli keuntungan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan tidak terhingga. Alias digratiskan semua untuk kaum muslimin, dia jual kepada Allah Ta'ala. Maka Utsman dia telah beruntung dengan jual belinya kepada Allah Ta'ala. Contoh nomor kali Suhaib. Bapak sekalian, Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi, ketika dia mau hijrah dari Mekah ke Madinah, dicegat oleh orang Quraisy di tengah jalan. Suhaib, kamu itu waktu masuk sini kere lu. Sekarang hartamu mau kamu gondel bawa keluar, oh kami enggak ribo. Kata Suhaib, wahai Quraisy, kalian tahu saya ini pemanah. Artinya kalau kalian mau, panah ini akan saya lepaskan satu persatu, dan silahkan tanggung resiko kematianmu. Tapi kalau anda mau, akan saya serahkan semua hartaku kepada kalian, dan bahkan akan saya tunjukkan di mana simpanan hartaku, silahkan ambil. Lalu engkau biarkan aku pergi ke tempat yang akan aku tuju, hijrah ke Madinah. Padahal Mekah Madinah niku nggih mboten celak, kirang langkung 450 km perjalanan padang pasir, enggak ada iup-iup, setiap jalan berapa meter ada tempat ngiyup, enggak ada tempat jajan-jajan kata sakniki, perjalanan yang super rekoso. Tapi Suhaib sedang bertransaksi dengan Allah yang siap mengganti apapun yang dia keluarkan, sehingga sampai ketika di Madinah Rasulullah menyambut dengan sangat hangatnya dan Nabi mengatakan, Rabi hal bai'u ya Aba Yahya, telah beruntung perdagangan Anda wahai Abu Yahya. Sekalian, Ibrahim As-Sa'ih, dia pekerjaannya itu tukang tempa besi. Ketika sudah kumandang azan, itu begitu sudah ngangkat besi, itu enggak kuat lagi untuk dia memukul, kan dia mesti istirahat dan kemudian harus segera memenuhi panggilan azan. Ini pedagang-pedagang akhirat, profili pun dilarangkung kados makaten. Dia orang yang orientasinya orientasi keuntungan akhirat. Mas kalian, insyaallah di depan mata kita Allah akan menggelar Bazar Akbar. Bagi pedagang-pedagang yang punya orientasi keuntungan, maka dia tidak akan pernah melewatkan event-event, apalagi event khusus. Ini mirsani para peserta bazar, kadang-kadang apal, bulan iki bazarnya di Jakarta, bulan besok bazarnya di luar Jawa, bulan besok bazarnya di Surabaya. Itu jadwal keliling bazar itu dia tahu dan dia siap untuk pergi ke sana. Kenapa sih? Karena keuntungannya menjanjikan. Niku pedagang dunia, dia akan jeli menangkap peluang dan dia akan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Itu pedagang dunia. Kita juga pedagang, ning kita tujarul akhirah. Allah inginkan kita menjadi para pedagang akhirat yang punya orientasi betul-betul untung di kampung akhirat. Sekalian, Ramadan ibaratnya event khusus Bazar Akbar yang keuntungannya siap berlimpah. Pedagang yang total mengejar keuntungan, dia pasti tidak akan sia-siakan kesempatan itu dan dia persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan ngapunten, ini menjelang Ramadan dan niki panjenengan monggo tindak Carrefour atau Lotte Maret atau Indogrosir atau mana para penyetok-penyetok atau para pedagang-pedagang yang siap jual barang. Niku tumpuan stok barang pun niku ngantos sundul empiak. Oh, ngantos munjung-munjung, mencep-mencep. Karena dia tahu Ramadan itu kesempatan untuk meludeskan barang dagangan, sehingga tidak akan dia sia-siakan kesempatan untuk mengadakan barang dagangan yang bisa dijual di bulan Ramadan. Pedagang yang bodoh kalau datang Ramadan, yang jelas-jelas seringnya itu ludes barang dagangannya, kemudian sampai Ramadan masuk kok belum nyetok barang dagangan, nyetok-nyetok pun ajeng bakdo. Oh ya, enggak ada untung yang akan dia dapatkan. Sekalian, seorang mukmin dia akan betul-betul perhatian dengan datangnya bulan Ramadan, karena ini bukan sembarang waktu. Ini waktu yang istimewa yang Allah siapkan untuk kaum muslimin. Sekalian, kita ini umat yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Akhir zaman, umat yang paling akhir, tapi nanti paling dulu. Umat yang pendek umurnya, tapi Masya Allah kebaikannya bisa melebihi umat-umat terdahulu. Umat-umat zaman rumiyiniku, umuripun onten ingkang ngantos sewu tahun. Nabiullah Nuh kemawon, umur dakwanya pinten 950 tahun. Nek kita niku ketah bersaing dengan orang yang umurnya seribuan tahun, padahal kita ini umurnya dipatok Kanjeng Nabi, dipatok akmaru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70. Nek tiang ngendikan, nek tiang Jawa ngendikan, mbok kowe nganti ngeden kaya apa ora bakal iso nyalip sing umure 1000. Ning Allah paring kesempatan bisa nungguli umat-umat terdahulu dengan Allah menyediakan kualitas-kualitas waktu yang dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Ta'ala. Nek saumpam ini pun kemawon panjenengan kagungan umur sewita pitung doso, terus mulai poso niku maminipun umur pinten setoso maminipun, berarti nek umuripun yusanipun pitung doso pun kagungan sewita poso. Nek sewita poso niku kepanggih Lailatul Qadar terus, berarti sepun angsal sewita Lailatul Qadar, sak Lailatul Qadar niku nilai pun olang dikatakan khairun min alfi syahr, senilai kali 1000 bulan. Nek dipun kerusakan kinten 83 tahun. Nek berarti angsal ping sewita 83 ping sewita kinten niku kata ping 10 kemauan sampun 830, ping 6 pun kata ewon-ewon, sehingga umurnya pendek tapi bisa nyelip umat yang ribuan tahun karena dia punya itu, karena dia memanfaatkan waktu istimewa yang Allah sediakan. Sekalian, makanya kalau sampai orang di Allah temukan dengan Ramadan, kok kemudian dia yaitu polos-polos saja keluar tanpa untung atau bahkan dia rugi, ini Nabi aminkan doanya Jibril, yang Jibril berdoa kepada Allah. Jibril itu malaikat terbaik, Nabi itu manusia terbaik. Jibril doanya Jibril diaminkan oleh Nabi SAW. Apa itu doanya? Rahima anfu rajulin, rahima anfu abdin, kerumpung hidungnya terhina, sengsara, bangkrut. Siapa yang dikatakan dia terhina? Man dakhala alaihi Ramadan, orang yang Allah berikan kesempatan dia masuk bertemu dengan Ramadan, falam yughfarlah, lalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, Ramadan itu event ingkang super khusus. Sehingga seorang yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya kedah siap-siap. Dan memang orang yang niat untuk mendapatkan keuntungan ketah persiapan. Orang dikatakan, walau aradul huruja la'atu uddatan, walakin karihallahu imbi'atahum fathabbatahum. Kalau memang mereka itu niat keluar berjihad, pasti dia akan siap-siap. Tapi Allah enggak suka dengan keberangkatannya, maka Allah lemahkan kemauan mereka untuk berangkat jihad. Nah sekalian, ayat ini celaan kepada orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya memang lemah iman dan atau hampir enggak ada imannya. Kalau memang niatnya jihad, dia pasti akan siap-siap mempersiapkan kendaraannya, mempersiapkan perbekalannya, sehingga dia betul-betul siap-siap untuk berangkat jihad. Sami dengan kita akan menghadapi Ramadan. Kalau memang niatnya itu mencari untung besar di bulan Ramadan, maka dia pasti akan persiapkan secara khusus. Jangan sampai nanti dia kelewat Ramadan dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Di antara hadiah Allah kepada orang mukmin yang betul-betul dia mendapatkan taufik Allah, dia akan Allah berikan semangat mempersiapkan menyambut datangnya Ramadan supaya nanti bisa maksimal. Tapi orang yang Allah jauhkan dari keuntungan, Allah jadikan hatinya lemah sehingga masuknya Ramadan dia dalam keadaan tidak punya persiapan apa-apa, terkadang malah dia benci, sengit dengan datangnya Ramadan. Ramadan maneh, Ramadan maneh. Sehingga kayaknya Ramadan ngeribet-ngeribeti dan tidak membawa untung, malah tak membuat dia sengsara. Sekalian, apa yang mesti kita persiapkan berkaitan dengan datangnya Ramadan? Napa yang kan kata kita siapkan dengan datangnya bulan Ramadan? Mas kalian, satu secara singkat, jangan sampai kita masuk Ramadan dalam keadaan belum menguasai ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Artasipun, pastikan begitu Ramadan masuk, pastikan kita telah menguasai ilmunya berkaitan dengan Ramadan. Ah, pas sekalian, tasih wonten kesempatan, kita tasih kinten-ten 2 pekan malih masuk Ramadan, itu masih wonten kesempatan untuk baca-baca buku, ikuti pengajian, bika-bika YouTube atau lihat media untuk benar-benar menguasai berkaitan dengan masalah Ramadan, baik itu fadlu Ramadan, keutamaan Ramadan, ahkam siam, hukum-hukum puasa, fadhail, berbagai macam keutamaan puasa atau adab-adab puasa. Itu perlu kita betul-betul refreshing atau kita freshkan lagi berkaitan dengan perkaitan Ramadan yang akan datang. Sepatas begitu masuk Ramadan itu cekatan dan tiap total tinggal gaspol ibaratnya untuk meraih keuntungan di bulan Ramadan. Ampun ngantos melebet Ramadan dalam keadaan dereng ngetos nopo-nopo namung elailu. Niku mungkin boten maksimal anginipun mengeruk keuntungan. Menawi lari praktikem niku boten maos cuklak petunjuk pelaksanaan praktikum niku mengke tenglet namung telatelo namung deleng-deleng nyuntai opo ya orang kena artati opo ya radong targetnya opo boten paham sehingga dia tidak punya pekerjaan yang bermakna. Benten kalau dia ingkang sampun ngertos dia cak-cak-cak-cak dan kemudian dia tahu keberadaannya itu harus ngapain. Niku setunggal persiapan ilmiah kita tetap siapkan nek tereng tumbas buku nggih mundut buku atau nyetel atau dengarkan atau tanya sehingga ampun ngantos masuk Ramadan blank. Tuh nomor kali bos sekalian, hendaknya betul-betul kita persiapkan hati kita sebab perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati kita bukan dengan jasad kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbi wa himmati la bi badani. Ketahuilah bahwa perjalanan kita menuju perjalanan kita meniti tangga-tangga menuju kemuliaan di sisi Allah itu dengan hati dan cita-citanya bukan dengan badannya. Sekalian nek melaksanakan amal agam ini kumodalipun awak lari-lari nom ingkang kotot atletis sehat waras boten penyakitan niku sing paling sergep teng masjid soft terdepan yang paling ini cekatan ke masjid niku nek ukuranipun jasad ning kenyataanipun menawi adzan nom-noman ingkang bergas-bergas atletis awakipun gotot sehat trengginas mblutak teng masjid mboten ingkang ketinggal kados-kados dosane setruk domboten ketok bukan karena badannya yang terkena penyakit lempoh lumpuh sehingga enggak bisa jalan ke masjid tapi masalipun yang di dalam dada ngemini komana. Apa yang mesti kita siapkan dengan hati kita sekalian sepindah Hendaknya kita betul-betul bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, sebab niki nikmat Allah yang khusus. Nek pun manah niku seneng, insyaallah niku mengke gampil. Angin pun ngelampai gampil. Nek pun seneng sik, niku masyaallah menikmati. Wonten mboten tiyang ngegim ngantos telung jam, petang jam niku nyenuk tengah jeng komputer enten mboten. Dikata mboten namung telung jam, padang telung dino. Ngantos wonten sing mati teng ngajeng game berhari-hari. Ya paling kesalahan dahar, kesalahan teng visit, kesalahan nopo. Kenapa kok dia itu betah seperti itu? Karena remen, seneng, sehingga dia menikmati menyambut datangnya Ramadan. Seorang mukmin hendaknya dia betul membuat suasananya gembira, karena ini adalah kayak kafilah dagang yang siap memberikan keuntungan yang berlipat. Satu. Nomor kali, bas kalian engkang nyendet-nyendeti mana menyangkang ngebot-boti kita sampai abot dalam melaksanakan amal agama niku karena dosa yang kita miliki. Dosa itu ibaratnya karat, kotoran atau karat-karat yang akan membuat kita ini susah, utai beban. Nek panjenengan lari, melajar, melayu, terus gendong setengah kintal, melayu ini pun cepat mboten niku. Nggih badhe teletel. Melayu gendongnya 50 kilo. Kali tiang melayu tanpa beban cepat pun didikin enten. Nggih sing melayu tanpa beban, enteng sing melayu tanpa beban. Dosa itu beban. Maka Allah katakan wawadokna anka wisrok, kami letakkan bebanmu ya Muhammad. Artinya Allah jaga Rasulullah dari dosa-dosa, sehingga betul-betul hati Nabi dalam keadaan sangat bersih. Dosa-dosa yang menempel di hati kita niku karat-karat, beban-beban yang membuat kita ini susah dan berat beramal. Mas Quran abot, sholat abot, sembarang kalir ketatan abot, nanam-nam dindika Quran angope pun bolak-balik ungap-angop, ungap-angop, Quran pun dipun tutup piar. Oh masya Allah, langsung piar. Kadang-kadang pengajian Jumatan melebet masjid itu langsung lep. Mungkin pun mulai komat, piar. Oh masya Allah, langsung hilang belas. Pasti lihat, sesungguhnya yang sering membuat kita berat melaksanakan perbuatan saya niku karena beban dosa. Nek cara mobil niku businipun niku reget karatan niku ndak akan blebek mogak-mogok utai akinipun sewat. Sehingga ketika kita cek-cek rumian kita resi'i dengan apa? Dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga sekalian, hendaknya betul-betul kita mengagungkan Ramadan. Hati yang mengagungkan Ramadan, dia akan betul-betul siap menghadapi Ramadan dengan segala pemuliaannya. Tapi kalau kita tidak mengagungkan Ramadan, kita anggap Ramadan itu kayak bulan-bulan lain, maka dia tidak akan ini bisa maksimal dalam menyambut Ramadan. Niki nomor kali pertama ilmu, nomor kali mempersiapkan hati, nomor tiga bapak sekalian, hendaknya kita maksimalkan yaitu meraih kemuliaan Ramadan kanti damel target-target. Damel target bapak sekalian, nek kita mboten kagungan target niku biasanya pun lita-liti. Ini kagungan target itu dia akan selalu punya ukuran. Nek dereng kata dereng kecekel target pun dia akan terus memacu sampai dia dapat targetnya. Nek kita targetnya sehari infak 50 ribu, nek dereng infak dia harus mengeluarkan 50 ribu. Pokoknya cari orang yang bisa diinfaki. Ini yang mboten kagungan target, ya bablas-bablas mawon mboten ngrumangsani. Kalau targetnya sehari 2 jus, maka dia akan atur sedemikian rupa pripun caranipun sehari itu bisa 2 jus. Ini yang mboten kagungan target, maka namung lewat-lewat kemawon. Sehingga harus punya target. Nah sekalian, kemudian berkaitan dengan kehadiran Ramadan, mas kalian ampun kesupen berdoa kepada Allah, bentuk tawakal kita dumateng Allah Ta'ala. Para salaf niku anggenipun donga Allah dumateng Allah sudah sejak 6 bulan yang dulu. Mereka sudah berdoa kepada Allah untuk ditemukan dengan Ramadan, sebab mereka tahu persis bertemu dengan Ramadan itu keuntungan besar. Dan diantara doanya sekalian yang diucapkan para pendahulu kita yang saleh, terakhir nih, Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Berapa tadi? Bun. Allahumma salimni Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk sampai ketemu Ramadan, diberikan umur panjang, diberikan badan yang sehat sehingga bisa bertemu dengan Ramadan. Wa salimli Ramadana, dan ya Allah selamatkan Ramadan untukku. Artikan artinya jadikanlah ya Allah Ramadan bagiku maksimal, sehingga total saya selamat melewati Ramadan maksimal dalam memakmurkan bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni wa taqabbala, dan ya Allah selamatkan amalku, jadikan amalku selama Ramadan amal yang diterima. Sekalian, niki ingkang kita aturaken sampun telas sekalipun mugi-mugi manfaat, sekedar ngingetaken apa yang mesti kita segera siapkan memasuki bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan bapak sekalian termasuk di antara tujarul akhirah, pedagang-pedagang akhirat yang memang punya orientasi dan punya target untuk betul-betul untung sukses besar di bulan Ramadan. Jangan sampai rugi kita melalui Ramadan kemudian keluar tanpa ada keuntungan sama sekali. Nah katakan untuk sekalian ketenungan sangat sekiran beramtin yang kata wa sallallahu ala nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.